Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat iDream? Hari ini kembali saya Rudy Saputra menemani Anda. Kita di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Vicky Wanita. Seperti biasa di edisi ini kita akan membahas tema terkait fikih muslimah ya. Dan pastinya saya akan ditemani oleh narasumber kita yang sudah enggak asing lagi, udah sering nih menemani sahabat iDream di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Vicky Wanita, yaitu ada Ustazah Nur Hamidah LC MAG. Nah, kita akan membahas tema apa hari ini, pastinya Anda penasaran. Dan saya ajak juga untuk yang di rumah ataupun juga yang lagi menonton channel YouTube kita, silakan bisa bergabung di 0217885300. Mungkin untuk Anda yang memiliki pertanyaan atau mungkin juga kritik, saran dan juga masukan untuk program kita, bisa langsung telepon ataupun juga bisa SMS dan WhatsApp ya. Hari ini kita sapa dulu, saya sudah bersama Ustazah Nur Hamidah. Kita sapa, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Semoga juga sahabat-sahabat iDream semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah Ustazah, hari ini di edisi Fikih Wanita Ustazah akan menjelaskan atau membahas tentang apa nih Ustazah? Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, kita akan membahas bagaimana muslimah dan target tilawah Al-Qur'an. Nah ini nih sahabat iDream yang pastinya juga buat muslimah yang ingin khatam ya di bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan adalah kesempatan kita untuk bertilawah, kemudian juga meningkatkan amal-amal ibadah yang lainnya. Yang pastinya hari ini kita fokus akan membahas tentang bagaimana nih tilawah dan juga membaca Al-Quran untuk muslimah selama bulan suci Ramadan. Nah penasaran seperti apa pembahasan kita? Jangan ganti channel dulu, nanti saya akan kembali bersama Ustazah Nur Hamidah di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga edisi Fikih Wanita. Seperti biasa saya ditemani oleh Ustazah Nur Hamidah. Hari ini tadi kita akan membahas tentang bagaimana bulan suci Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an, dan pastinya juga bagaimana nih muslimah dalam bertilawah, membaca Al-Qur'an ataupun juga ingin menyelesaikan targetnya untuk khatam ya, membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Namun seperti apa dulu nih Ustazah? Makna bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad fil alamina innaka hamidun majid. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah mengenal bahwa Al-Quran adalah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkannya di dalam surat Al-Baqarah di ayat 185, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrur ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena bulan Ramadan di bulan diturunkannya Al-Quran, untuk itulah bagaimana cara kita menghormati bulan Ramadan, diantaranya ya bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Kedekatan kita dengan Al-Quran berbagai macam, karena memang hak Al-Quran itu yang pertama adalah dibaca. Kalau hak Al-Quran itu yang pertama dibaca, targetnya adalah sampai khatam. Nah, bagaimana nanti bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka kita akan optimal berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran hanya memenuhi hak pertama Al-Quran. Yang kedua, hak Al-Quran adalah al-fahmu, difahami. Bagaimanakah cara memahami Al-Quran? Beda dengan cara kita tilawah. Karena kalau kita tilawah, bisa jadi kita hanya mengejar hatam. Faham gak faham, pokoknya dibaca aja. Agar hatam Al-Quran. Sedangkan untuk faham Al-Quran, ya mau gak mau, cara memahami Al-Quran, kita dengan membaca terjemah Al-Quran. Nah, cara membaca terjemah berbeda dengan tilawah. Ya, karena kalau kita tilawah satu halaman, kemudian baca terjemahan satu halaman, kemudian baca lagi tilawah satu halaman, baca terjemah ya satu halaman yang pertama, nanti mengejar hatam enggak hatam-hatam. Yang kedua, ya mengejar faham enggak faham-kaham. Karena memang ya Al-Quran itu ketika dipahami, membacanya tidak dengan membaca seperti tilawah. Ada tips-tipsnya. Misal, membaca melalui indeks Al-Quran. Apakah indeks tematik? Kita kepingin tahu tentang shaum, berarti kita akan kumpulkan ayatnya tentang shaum. Kalau kita kepingin tahu tentang muslimah, kita akan kumpulkan ayatnya tentang muslimah. Ini untuk target yang kedua, memahami Al-Quran. Karena kalau target memahami Al-Quran berarti tujuannya adalah mengamalkan. Nggak mungkin kita mengamalkan ayat Al-Quran kalau kita tidak ya memahaminya. Nah yang ketiga, ya hak Al-Quran apa? Hak Al-Quran adalah ya diamalkan. Ya bagaimanakah cara mengamalkannya? Mau nggak mau ya seperti yang dilakukan oleh para sahabat. 10 ayat setelah dipahami ya maka dia akan mengamalkannya. Tidak akan bergerak untuk mengamalkan ke ayat yang berikutnya sebelum 10 ayat yang sudah yang mereka pahami akan mereka amalkan terlebih dahulu. Jangan lupa hak Al-Quran yang berikutnya apa? Yaitu dihafal. Ya bagaimana di bulan Ramadan ini kita punya target memiliki keistimewaan sebagai orang yang dekat dengan Al-Quran, berarti kita memiliki target untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, walaupun mungkin target hafalannya tidak terlalu muluk ya, tapi bagaimana kita mengagendakan ada ayat-ayat yang kita hafal di bulan Ramadan, ini bagian kita menghormati bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Terakhir, nanti bulan Ramadan ya hak kita dengan Al-Quran adalah didakwahi. Al-Quran harus disyiarkan. Karena Rasulullah sendiri yang menyebutkan balighuni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma seayat. Nah, bagaimana nanti ya para muslimah, bagian dari kita menghormati bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an adalah kita mencoba ayat-ayat yang mana yang tidak hanya kita baca, yang tidak hanya kita fahami, yang tidak hanya kita amalkan ya, tapi juga kita syiarkan. Agar kita sempurna menjadi Al-Quran yang berjalan. Inilah ya hakikat sesungguhnya ketika setiap bulan Ramadan Allah menyebutkan sebagai bulan Al-Quran. Agar muncul ya seorang muslimah-muslimah ya seperti Al-Quran yang berjalan. Oke, baik itulah tadi makna Al-Quran ya. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tadi bahwa di bulan Ramadan lah diturunkannya Al-Quran ya untuk umat Islam atau umat manusia. Tadi juga ada hak-hak dari Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh Ustazah, mulai dari dibaca, difahami, dihafal, diamalkan dan juga pasti juga disiarkan. Bagaimana untuk muslimah untuk bisa memenuhi semua hak-hak Al-Quran ini di bulan suci Ramadan? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Tetap di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Yeah. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream masih di Inspirasi Keluarga untuk edisi Vicky Wanita dan saya masih bersama Ustazah Nur Hamidah. Mungkin untuk Anda yang memiliki pertanyaan terkait pembahasan kita hari ini, bagaimana terkait bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran dan pastinya juga nanti bagaimana muslimah dalam membaca Al-Quran, tilawah, dan tadi juga memenuhi hak-hak Al-Quran di bulan suci Ramadan nanti akan dibahas oleh Ustazah Nora Mida. Nah, di sesi kali ini nih Ustazah, tadi kan bahwa Al-Quran sudah menceritakan bahwa di bulan suci Ramadan lah Al-Quran diturunkan. Namun seperti apa sih sebenarnya cerita dan sejarahnya diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan ini Ustazah? Kepada ya. Ustazah. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat rutin di setiap bulan Ramadan, masjid-masjid akan melaksanakan nuzulul Quran. Itu tepatnya biasanya dianggedangkan 17 Ramadan. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Al-Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, Allah menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Yang namanya malam Lailatul Qadar ya adalah malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. 21, 23, 25, 27 atau 29. Ini salah satu di antara malam-malam Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 hari terakhir. Pertanyaannya, berarti kan apa yang dilakukan oleh masyarakat umum bahwa nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan enggak ketemu? Ya, karena Allah menyebutkan Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tanggal 21. Lalu kenapa khalayak umum merayakan syiar nuzul Quran tanggal 17? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi dua data ini ada yang salah. Atau yang kedua, ya mohon maaf, dua-duanya benar, kitanya yang tidak memahami secara tepat. Nah, jadi maksud saya, ya kalau kita lihat dua data ya yang ada di masyarakat kita merayakannya tanggal 17 Ramadan, sedangkan di dalam surat Al-Qadar Allah menurunkan di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29, kan enggak ketemu tuh tanggal 17. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Apakah ada salah satu data yang salah? Atau yang kedua, datanya dua-duanya benar, namun kita yang kurang memahami secara sempurna. Nah, untuk itulah sejarah turunnya Al-Quran kita harus tahu. Pertama, kita lihat dalam surat Yasin, surat 36 di ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanzilal azizir rahim. Allah menurunkan Al-Quran dengan dua sifat Allah. Pertama, sifat aziz, maha perkasa. Ya, powerful, Allah punya segala kekuatan. Yang kedua, sifat Allah rahim, penyayang. Memang dua sifat ini apa hubungannya dengan proses turunnya Al-Quran dan kapankah kita merayakan nuzulul Quran? Dengan sifat Allah yang aziz, para ulama dalam pelajaran ulumul Quran sudah menyebutkan, dengan sifat Allah yang aziz, maha perkasa, powerful, karena Allah menurunkan Al-Quran ini ya lengkap dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas sudah sempurna satu mushaf, diturunkan oleh Allah, dibawa sama Jibril dan disimpan fi lauhil mahfuz, bal huwa Quranul Majid fi lauhil mahfuz. Al-Quran yang mulia tersimpan di lauhil mahfuz. Peristiwa turunnya Al-Quran tersimpan di lauhil mahfuz, itulah tepat di malam Lailatul Qadar. Entah 21, entah 23, entah 25, entah 27, entah 29. Wallahu a'lam. Rasulullah hanya diminta oleh Allah di setiap mengenang malam diturunkannya Al-Quran yang satu mushaf sempurna di malam Lailatul Qadar itu, maka setiap bulan Ramadan di malam-malam ganjil kita diminta untuk mengejar kemuliaan dengan ya merayakan, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu agar kita menjadi mulia. Ya, ini peristiwa Al-Quran diturunkan dengan sifat Allah yang aziz, dibawa sama Jibril, dengan Quran yang sudah satu mushaf, sudah sempurna, tersimpan di Lailatul Mahfuz. Sedangkan dengan sifat Allah yang Ar-Rahim, maha penyayang, Allah bukannya tidak punya kuasa memberikan Al-Quran satu mushaf kepada Rasulullah. Allah punya kuasa. Tapi Allah tidak mungkin menurunkan Al-Quran satu mushaf ini langsung kepada Rasulullah yang ummiyun, gak bisa baca, gak bisa tulis. Dan ya perlu satu proses, karena manusia itu membentuk karakter manusia harus proses. Disitulah Allah turunkan Al-Quran dengan sifat Allah Rahim, Maha Penyayang. Kapan itu? Dimulai dari Lauhil Mahfuz, diturunkan ala qalbi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicicil selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan pertama kali mengenang awal turunnya dengan sifat Allah Ar-Rahim dari Lauhil Mahfuz diambil sama Jibril ya ke hati Nabi Muhammad, itu pertama kali adalah di tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hiro. Jadi di setiap bulan Ramadan ya, bagaimana kita seorang muslim, seorang muslimah diminta untuk optimal mengenang turunnya Al-Quran yang dua proses tadi dengan metode yang berbeda-beda. Kalau tanggal 17 Ramadan gak apa-apa, sok atuh diselenggarakan secara bersama-sama. Biasanya masjid-masjid punya agenda. Ya, tanggal 17 Ramadan ada tausiah, ya ada kumpul bersama untuk memotivasi kedekatan dengan Al-Qur'an. Silakan. Walaupun memang tidak pernah disunahkan oleh Rasulullah untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Tapi ini berkaitan dengan masalah syiar, masalah mengajak kebaikan. Karena kalau tidak dengan seperti ini, bisa jadi sejarah turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan enggak dirasakan oleh masyarakat awam. Ya, sehingga bagaimana para guru-guru kita, para ulama-ulama kita mengakrabkan sejarah turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan, di mana dulu Rasulullah pertama kali menerima wahyu surat Al-Alaq, dan bagaimana sejak saat itu membentuk dan merubah karakternya Rasulullah, dikenang di setiap tanggal 17 Ramadan sebagai syiar. Namun Islam tidak hanya perlu syiar, tapi bagaimana ya Islam itu menjadikan kita sebagai Al-Quran yang berjalan. Untuk itulah ketika memperingati Al-Quran yang diturunkan di malam Lailatul Qadar, Rasulullah yang memerintahkan untuk kita mengejarnya. Taharrau Lailatul Qadar, kejarlah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Ya, di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Kenapa? Karena siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar mempersiapkan diri untuk beribadah, berarti pada saat itu dia mempersiapkan dirinya menjadi mulia seperti Al-Quran yang mulia. Karena sejak Al-Quran yang mulia diturunkan di malam Lailatul Qadar, Allah kasih kesempatan untuk semua bisa menjadi mulia. Ketika memang di malam-malam dulu turunnya Al-Quran, mereka terbangun, mengoptimalkan diri agar bisa menjadi mulia dengan Al-Quran. Nah, dengan demikian para sahabat muslimah ya iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua data tadi, 17 Ramadan nuzulul Quran dan juga Lailatul Qadar nuzulul Quran, dua data yang tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar berarti Quran yang satu mushaf yang disimpan di Lauhil Mahfuz, sampai Rasulullah pun ketika Mi'raj diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mampir ke Baitul Ma'mur. Kalau bahasa hadis, kalau bahasa Al-Qur'an Lauhil Mahfuz, tempat disimpannya Al-Qur'an untuk melihat Al-Qur'an yang asli yang ada di Lauhil Mahfuz. Sedangkan ya bagaimana 17 Ramadan adalah proses bagaimana permulaan wahyu itu diturunkan minal dhulumati ila nur, juga orang tua kita, para ulama kita ya mencoba untuk selalu kita mengenang dan mengambil manfaat, karena ini adalah bagian dari syiar. Dua-duanya bermanfaat, tinggal maukah kita mengambil momen yang bermanfaat itu. Wallahu a'lam. Oke, baik sahabat Edrim, tadi kita sudah dapat juga ilmunya, informasi yang juga lebih jelas lagi terkait dengan Nuzul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kita biasanya memperingati sebagai tanggal, setiap di tanggal 17 Ramadan. Tapi ternyata di dalam Al-Quran diceritakan Al-Quran diturunkan ketika malam Lailatul Qadar, seperti ini disebut oleh Ustaz Anwar Ambidah tadi, di tanggal 21, 23, 25, 27, 29, itu di tanggal-tanggal ganjil ya, di minggu terakhir di bulan suci Ramadan pastinya. Nah, seperti apa lagi sahabat Adim, pembahasan kita hari ini terkait dengan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran untuk muslimah, juga bagaimana membaca Al-Quran dan menyelesaikan target-target tilawahnya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Untuk Anda juga bisa bergabung bersama kita di sini. Silakan yang memiliki pertanyaan di 021 7888 5300, atau juga bisa akses live streaming kita sahabat iDream. Untuk Anda mungkin yang tidak bisa menjangkau siaran kami di 1044 AM, Anda bisa dengarkan live streaming kita di www.idreamradio.id. Atau untuk Anda yang menggunakan Android, silakan Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store. Dan untuk Anda juga bisa mendengarkan melalui channel YouTube iDream Radio ya, untuk Anda bisa mendengarkan dan juga menyaksikan kajian-kajian dan juga program yang kami hadirkan untuk Anda di channel YouTube iDream Radio. Jangan kemana-mana dulu, saya akan kembali bersama Ustazah Nur Hamidah di Inspirasi Keluarga edisi Fikih Wanita hari ini. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, untuk Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, atau untuk Anda yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id, ataupun juga yang mendengarkan kami melalui Android Anda dengan mendownload aplikasi iDream Radio. Atau mungkin untuk Anda ada yang menyaksikan melalui YouTube ya, di channel YouTube iDream Radio. Kita akan lanjut, ini sesi berikutnya terkait pembahasan kita hari ini, bagaimana Ramadan sebagai bulan Al-Quran, dan pastinya juga untuk, khususnya untuk muslimah nih ya, untuk bisa menyelesaikan targetnya, tilawahnya, atau mungkin juga membaca Al-Quran, memahami, memaknai, dan juga mungkin mensyiarkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita lihat muslimah ini kan ada hal yang akhirnya menghalangi mereka untuk membaca Al-Quran, atau mungkin bisa bilang mengalami masa haid. Nah, ini Ustazah, dan itu waktunya cukup lama, itu paling tidak selama 7 hari atau 1 minggu. Nah, sementara muslimah pasti ingin mencapai target juga nih di bulan suci Ramadan, ingin menyelesaikan hafalan atau tilawahnya. Seperti apa nih, Ustazah? Mungkin juga ada polemik-polemik lain yang dialami muslimah ketika membaca Quran di bulan suci Ramadan. Iya, sahabat muslimah, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang haid bagi seorang muslimah adalah sebuah fitrah kewanitaan. Sehingga kita tidak boleh menyesalinya, kita tidak boleh marah-marah. Yang adalah kita bersyukur bahwa kita menjadi seorang muslimah yang normal. Tinggal bagaimana kita mensiasati agar di bulan Ramadan ini kita termasuk orang yang berkompetisi dalam kebaikan, termasuk kompetisi dengan Al-Quran. Seperti yang tadi saya sampaikan di session-session yang sebelumnya, yang pertama, setiap muslimah harus memahami bahwa Al-Quran itu diturunkan, ada yang di Lauhil Mahfuz, ada yang di bumi. Nah, dengan demikian ya, sehingga kita bisa memahami kenapa terjadi khilafiyah, kenapa terjadi perbedaan. Ada ulama yang mengatakan kalau orang yang haid gak boleh baca Al-Quran. Ada yang mengatakan orang yang haid ya gak apa-apa baca Al-Quran. Semua itu akan bisa kita fahami setelah sejarah tadi ya sudah terinformasikan kepada kita. Yang kedua, bagaimana memahami tafsir dalam surat Al-Waqi'ah, surat 56. Di ayat yang ke-77 sampai ayat yang ke-80, Allah Subhanahu wa taala memang sudah menyebutkan ya bahwa sesungguhnya ya Al-Qur'an itu fi kitabim maknun, kitab yang terpelihara, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali al mutahharun, golongan orang-orang yang suci. Menurut ya ulama, ada yang mengatakan yang pertama Al-Quran yang dimaksud di ayat ini adalah Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz, bukan Quran yang di bumi. Kalau Quran yang di Lauhil Mahfuz berarti la yamassuhu illal mutahharun. Gak boleh ada yang menyentuhnya kecuali golongan yang suci. Siapakah golongan yang suci? Itulah para malaikat. Ini bukan kaitannya untuk Quran yang di bumi. Jadi Quran yang di bumi, lembaran-lembarannya bukan kertas yang suci. Lafaznya lah yang suci. Dengan demikian, dari mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hambali yang memahami bahwa Quran yang dimaksud adalah Quran yang di Lauhil Mahfuz, bukan di bumi, sehingga bagi orang yang haid, nifas, junub, enggak masalah dia membaca Al-Quran. Dan memang rata-rata pemegang mazhab Imam Maliki, Imam Hambali itu kan adanya di Arab, di Saudi, yang mereka memang Al-Quran itu tidak hanya di lembaran, tapi Al-Quran itu sudah banyak terkumpul di dalam hati mereka. Sehingga ayat ini, madhab ini tidak membuat jadi galau orang-orang yang haid dari kalangan mereka. Kenapa? Karena mau lagi haid ataupun tidak lagi haid, mereka bisa tetap baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ya tidak hanya ada di mushab-mushab mereka, tapi Al-Quran ada di dada-dada mereka. Sehingga mereka tanpa pegang Al-Quran memang sudah bisa baca Al-Quran. Nah, kalau orang Indonesia yang pakai madhab Imam Maliki, Imam Hambali, bahwa Quran yang dimaksud adalah Quran yang di langit, sehingga enggak masalah ya ketika dia membaca Quran yang di bumi. Kenapa? Karena ada target yang utama, yaitu walaupun dalam kondisi haid, mereka tidak boleh tertinggal untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, adapun madhab Imam Syafi'i menyebutkan bahwa Quran yang fi kitabi maknun, kitab yang terpelihara ini, bukan Quran yang di Lauhil Mahfuz, tapi Quran yang di ya bumi. Ini dia musab-musab ini yang sudah menjadi kitab. Kan awalnya diturunkan ya cuma 5 ayat, kemudian beberapa ayat, lalu dari lembaran-lembaran kemudian akhirnya dikumpulkan, ditadwin, dibukukan menjadi satu kitab ini. Menurut madhab Imam Syafi'i, ya Quran yang di bumi ini, sehingga tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang yang suci. Berarti enggak boleh ada yang megang Al-Quran kecuali mereka yang tidak haid, mereka tidak junub, mereka tidak nifas. Nah, kalau memang memakai madhab Syafi'i, mau tidak mau ya bagi wanita yang haid enggak bisa pegang Al-Quran. Namun bukan berarti mereka enggak bisa baca Al-Quran. Mereka harus punya strategi bagaimana agar walaupun haid tetap bisa dekat dengan Al-Quran. Yaitu apa? Bergeraklah untuk menghafal Al-Quran. Karena madhab Imam Syafi'i ya dipakai, munculnya kan di Gaza, di Palestina, di mana wanita-wanita Palestina mereka sudah terbiasa Al-Quran itu bukan di mushab, bukan di kertas-kertas ini, tapi Al-Quran juga tersimpan di dada-dada mereka. Sehingga ketika madhab Imam Syafi'i yang dipakai bagi wanita-wanita Gaza, enggak masalah. Kenapa? Enggak pegang Quran juga mereka tetap bisa baca Al-Quran, karena Al-Quran itu tersimpan di dada mereka. Masalahnya sekarang adalah kita orang Indonesia, hafalan enggak punya, sehingga ketika mau pakai madhab Imam Syafi'i galau. Ya akhirnya apa? Ya lagi haid gak bisa baca Al-Quran. Namun maaf, yang suci itu ya Al-Quran tetap suci, yang haid itulah yang kotor. Jangan sampai maaf akhirnya perilakunya ya bagi orang yang menganggap ya bahwa Quran yang suci adalah Quran yang di bumi dan gak boleh menyentuhnya bagi orang yang suci, bukan malah menghormati Al-Quran tapi seakan-akan kayak jijik sama Al-Quran. Misalnya ada Al-Quran di depannya, tolong dong, tolong ya, saya lagi main nih, saya lagi haid. Ya, jadi dia seakan-akan ya pegang Al-Qur'annya sambil ya dengan alas ya anduk atau alas jilbab. Ini kan menandakan bukan malah memuliakan Al-Qur'an. Ini malah melecehkan Al-Qur'an. Yang najis bukan Al-Qur'an, yang najis itu darah kita. Ya, sehingga dengan demikian sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, polemik bagi kita di Indonesia ketika haid bingung untuk beradaptasi dengan Al-Quran. Dengan demikian, saran saya, yang pertama, opsinya, kalau memang kita bersikekeh, ya bersikekeh bahwa saya mah kalau main nggak mau pegang Al-Quran. Itu pendapat saya, itu pendapat guru saya, monggo silahkan. Tapi harus keluar dari keterbatasan itu. Yaitu apa? Dia harus mempersiapkan dirinya, memiliki hafalan-hafalan Quran di dadanya. Sehingga ketika dia tidak memegang Al-Quran pada saat kondisi haid, bukan berarti dia libur. Ya, kok nggak baca Quran? Mens, lagi haid. Ya enggak. Tapi ya bagi orang yang memakai madhab seperti itu, berarti dia harus punya strategi baru, milikilah hafalan-hafalan Al-Quran di dalam dadanya. Sehingga ketika dia lagi haid, dia tetap bisa membaca Al-Quran dengan hafalan-hafalan yang ada. Atau ya apalagi yang dia lakukan, ya sudah, ya saya memang punya madhab kalau lagi haid nggak akan baca Al-Quran yang belum saya hafal. Oke, nggak masalah. Tapi bukankah target Al-Quran tidak hanya dibaca? Target Al-Quran adalah difahami. Dengan demikian, kalau memang dia punya madhab nggak mau baca Al-Quran ketika lagi haid, ambil target Al-Quran difahami. Mulailah dia membuka indeks-indeks Al-Quran. Sekarang indeks Al-Quran banyak. Ya, kalau pakai aplikasi, ya itu saya sarankan ada aplikasi yang bagus. Karena yang membuat kita sudah tahu dia adalah doktor di bidang hadis, yaitu aplikasi Quran Al-Hadi. Ya, di mana yang bertanggung jawab adalah Dr. Ahmad Lutfi. Ya, beliau adalah doktor di bidang hadis. Nah, itu bagusnya apa? Ya, bagi orang yang punya target ingin memahami Al-Qur'an, maka ya aplikasi Al-Hadi itu memberikan 3 opsi. Yang pertama, opsi tematik. Nah, udah kita pencet atau kita tulis, mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, aplikasinya ada. Kalau pakai bahasa Indonesia, itu saja malaikat. Begitu dibuka malaikat, itu aplikasi tersebut tidak hanya mengumpulkan ayat-ayatnya. Karena beberapa aplikasi Al-Quran yang sudah saya pernah lihat, itu hanya ayat-ayatnya aja, tanpa ada klasifikasinya. Sedangkan kalau aplikasi Al-Hadi, kita tulis malaikat, nanti di sini ada. Ya, klik, ya, beriman kepada malaikat, ayat-ayatnya. Tugas malaikat, ayat-ayatnya. Nama-nama malaikat, ayat-ayatnya. Hikmah beriman dengan malaikat, itu ayat-ayatnya. Nah, kalau memang kita punya pendapat, aku mal kalau lagi haid gak akan baca Al-Quran karena itu madhabku dan itu adalah doktrin dari orang tuaku, dari guruku, silahkan. Tapi bukan berarti menyerah. Ambil target yang kedua tadi, memahami Al-Quran. Ya, kalau kita sudah pernah menghatamkan Al-Quran, pertanyaan yang kedua, sudahkah kita menghatamkan terjemahan Al-Quran? Kalau kita belum pernah menghatamkan terjemahan Al-Quran, jangan anggap diri kita sudah dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini buku petunjuk. Bagaimana mungkin kita bisa tahu kanan, kiri, lurus, ya, maju, mundur, kalau kita tidak paham ya terjemahan Al-Quran. Maka bagi rekan-rekan sahabat iDream, ya, kalau memang di bulan Ramadan terkendala dengan haid tidak bisa baca Al-Quran, maka gunakan target yang kedua, yaitu memahami Al-Quran melalui indeks Al-Quran. Nah, berikutnya juga ya, kita harus punya strategi bahwa target Al-Quran gak hanya difahami, tapi kan disiarkan. Gak mungkin kita mensiarkan kalau kita belum mengamalkan. Belajarlah ya dengan indeks hukum. Misal, ya Allah, saya lagi haid, saya gak mau baca Al-Quran. Bukan karena saya gak mau, karena engkau yang melarang dan itu mazhab yang aku pakai. Tapi untuk mensiarkan Al-Quran tidak ada larangan. Dan kita tidak akan mensyiarkan kecuali kita sudah mengamalkan terlebih dahulu. Oke, di waktu sepekan haid ini saya akan memulai mengamalkan lalu mensyiarkan. Dari mana? Yang paling mudah, dari karakter atau sifat-sifat seorang muslim. Lihat di indeks sifat-sifat seorang muslim. Misalnya ya dengan sesama teman. Ya, berarti apa? Contoh dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur. Jangan kamu ya mencela. Berarti mulailah apapun yang terjadi dengan saudara kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, mulut kita gatel, kepengen langsung nyeplas-nyeplos. Oh iya, enggak bisa. Saya lagi belajar la yaskhur. Tidak mencela. Atau ya, masih di dalam surat Al-Hujurat itu, ya wala talmizu anfusakum, salah satu sifat orang beriman adalah tidak mencela diri sendiri. Mungkin tipe kita, maaf, tipe yang suka celtak-celtuk, kesandung, bisa jadi, ya Allah goblok banget sih saya. Kan kadang ngomong seperti itu, pas dibaca di dalam Al-Quran, ya Allah kita gak boleh menghina diri sendiri. Ya berarti apa? Satu pekan kita belajar tidak mencela diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab, tidak memanggil orang dengan panggilan yang tidak disukai. Mungkin ya ada saudara yang memang gendut, hitam, kan biasanya kita suka panggil kan, keling, keling, keling. Nah, itu udah biasa. Tapi begitu kita baca ayat itu, ya kita akan belajar, ya Allah, ya ternyata hukum memanggil orang lain tidak boleh dengan panggilan yang tidak disukai. Sehingga bagi wanita yang haid, tidak pernah ada kendala untuk dekat dengan Al-Quran. Ya, sehingga dia harus punya target. Nah, kemudian target khataman bagaimana di bulan Ramadan? Bagi yang menganggap madhab, saya mah mau haid, mau enggak haid, tetap baca Al-Quran, berarti enggak ada kendala. Kalau memang mau khatam satu kali, berarti satu hari satu juz. Mau haid enggak haid, pokoknya baca satu juz. Cuma jangan sampai begitu udah selesai khatam, ya udah dianggap alhamdulillah selesai. Harus melihat ke atas. Tidak ada seorang sahabat yang khatam Al-Quran itu di bulan Ramadan satu kali. Mereka berlomba-lomba. Ya, ada yang 3 hari khatam Al-Quran. Berarti kalau 3 hari khatam Al-Quran, 1 bulan 10 kali. Ya, nah kita masa setiap tahun khatam Al-Qur'annya cuma sekali di bulan Ramadan. Berarti apa? Tahun ini kita naikkan. Ya Allah, saya harus 2 kali. Berarti kalau 2 kali 1 hari 2 juz. Bagi orang yang tidak haid, ya berarti setiap hari 2 juz. Tapi kalau orang yang menganggap, ah kalau lagi haid saya enggak mau baca Al-Qur'an. Nah, berarti harus dipotong. Berapa hari mainnya? Mainnya 10 hari. Nah, berarti 20 hari. Dia harus menghatamkan Al-Quran. Dengan demikian, 1 hari gak boleh 1 juz. 1 hari 1 juz 1/4. Ya, 1 juz setengah. Kalau kita punya target seperti itu, maka ketika hari pertama kita gak ngejar target, kita gelisah. Ya Allah, harusnya 1 hari 1 juz. Coba kalau kita gak punya target. Udah puasa keberapa? Udah puasa ke seminggu. Ih, gak berasa ya puasanya udah seminggu. Karena dia gak punya target. Tapi bagi orang yang punya target, ini udah puasa keberapa? Udah seminggu. Seminggu, udah 7 hari. Ya Allah, saya kepengen khatam 2 kali. Berarti kalau ini hari ke-7, harusnya saya harus sudah bisa baca Al-Quran 14 juz. Tapi ya Allah, baru juz 3. Berarti apa? Dia harus ngejar, ngejar, ngejar, ngejar. Nah, artinya waktu itu kita yang mengatur. Kalau kita sudah mengatur targetnya, maka hari demi hari kita akan optimal dengan ibadah sebaik-baiknya. Jadi, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun madhab yang kita pilih, dengan satu syarat, tidak boleh membuat kita kalah dalam kompetisi dengan Al-Qur'an. Bagaimana bulan Al-Qur'an ini adalah bulan Ramadan, maka bulan Ramadan harus menjadikan kita orang yang akrab dengan Al-Qur'an. Silakan bagaimana memilih strategi dan target-target itu adalah pilihan di tangan Anda semua. Wallahu a'lam. Baik sahabat iDream, itu tadi di sesi kali ini Ustazah Nur Hamidah sudah menjelaskan. Nah, untuk Anda kaum muslimah yang mungkin mengalami haid selama bulan suci Ramadan, tidak begitu berhenti ya untuk menyelesaikan target-target Anda untuk menghafal Al-Qur'an atau mungkin tilawah Anda. Tadi ada berbagai cara. Mungkin kalau Anda yang memang menganut untuk tidak memegang atau tidak membaca Al-Quran, bisa dengan cara lain memahami, kemudian juga bisa mensyiarkan atau mengamalkan Al-Quran. Yang paling penting adalah untuk selalu menghafal Al-Quran. Itu salah satu jalan yang sangat mudah sekali, walaupun tidak menyentuh Al-Quran tapi tetap bisa melantunkan ayat suci Al-Quran dengan hafalan-hafalan yang mungkin yang Anda sudah hafal sendiri. Tapi seperti apa lagi sahabat Adim, kita masih bersama Ustazah Nur Hamidah. Kita akan kembali nanti di sesi berikutnya. Untuk Anda jangan ganti channel dulu. Saya ajak kembali yang ingin bergabung, silakan di 0217888530 atau juga bisa mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id. Tetap di sini di Inspirasi Keluarga di Siviki Wanita. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami di live streaming juga di www.idreamradio.id, atau juga untuk Anda sahabat iDream yang mendengarkan kami melalui Android ya, pasti mendownload aplikasi iDream Radio. Kita sudah di sesi terakhir nih Ustazah, untuk pembahasan kita hari ini terkait bagaimana bulan suci Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Tadi juga sudah memberikan inspirasi untuk muslimah khususnya ketika mengalami haid, atau mungkin juga bagaimana untuk mencapai target, tetap bisa target nih di bulan suci Ramadan, baik itu satu juz, satu kali khatam Al-Quran, atau dua kali atau tiga kali, dan itu sudah ada tips-tipsnya yang dikasih oleh Ustazah tadi. Yeah. Tapi mungkin juga yang menjadi pertanyaan nih Ustazah, mungkin ada juga orang ketika haid yang mereka takut atau mungkin juga tidak mau menyentuh Al-Quran, mungkin mushaf secara fisik, tapi sekarang juga ada Al-Quran digital. Nah, apakah Al-Quran digital yang ada di handphone ini boleh digunakan nggak Ustazah? Atau boleh disentuh nggak oleh kaum muslimah yang mengalami haid? Atau mungkin ini juga bisa menjadi solusi nantinya Ustazah? Jika berpendapat dengan madhab bahwa Al-Quran yang dimaksud adalah Quran yang di lauhil mahfuz, berarti semua Quran dengan fisik di bumi, apa aja boleh disentuh. Ya, yang dari kertas, yang di handphone, yang di tab. Karena pada hakikatnya yang suci bukan kertas-kertasnya, yang suci bukan handphonenya, tapi lafaznya. Tapi bagi madhab yang menyebutkan bahwa Quran yang dimaksud adalah Quran yang di bumi, berarti apapun media yang menuliskan lafaz-lafaz Al-Quran, maka menjadi suci. Ya, sehingga ya, dengan Quran yang di mushaf berarti enggak boleh megang mushaf. Quran yang di tab berarti enggak boleh pegang tab. Ya, itu pun menjadi masalah kontemporer. Kenapa? Karena dulu waktu madhab Imam Syafi'i mengungkapkan seperti itu, enggak ada tab. Ya, enggak ada handphone. Ya, jadi masalahnya ketika aku kan sekarang bukan bacanya pakai mushaf, tapi kan saya bacanya pakai handphone. Ya udah, berarti kita beralih ke madhab Imam Maliki. Nah, jadi seperti itu. Ya, dan ada lagi sahabat Aidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu di bulan Ramadan membaca Al-Qur'annya selalu tasmi, diperdengarkan kepada Jibril. Nah, kenapa? Karena agar bacaan Al-Qur'an itu kan talaki, harus persis sama bagaimana Jibril itu membaca. Ya, sehingga Rasulullah pun membacanya harus sama seperti Jibril. Masalahnya sekarang di Indonesia, kita kepengen hatam, paling enggak satu bulan Ramadan satu kali hatam, berarti kan sehari satu juz. Masalahnya adalah ada enggak yang mau mendengarkan bacaan kita satu juz? Kira-kira ada enggak? Enggak ada kayaknya Ustazah. Enggak ada. Ya, mungkin bacaan kita apalagi enggak fasih. Kalau bacaannya bagus, orang mau dengar. Tapi kan masalahnya kita bukan orang yang suaranya bagus, bukan yang tajwidnya bagus, tapi kan kita kepingin bacaan kita didengarkan oleh orang. Agar bacaan kita kalau salah bisa diperbaiki. Hanya untuk orang yang mau mendengarkan kita bacanya satu juz dengan waktu yang satu jam, satu setengah jam, bisa jadi banyak alasannya, banyak gak mau. Untuk itulah sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan bacanya bareng sama audio. Silakan ya, kalau ustadz-ustadz di Saudi itu kan ada. Ya, misalnya Mi'syari itu satu juz kurang lebih satu jam lebih 10 menit lah. Ya, berarti apa? Kita setel audionya Ustadz Mi'syari, Syekh Mi'syari. Kita buka mushaf. Ya, kemudian ya sambil dia baca, sambil kita ya mengikuti gerakannya. Mungkin suara kita belum bisa keluar, tapi mengikuti gerakannya. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa tilawah bareng sama audio, itu langsung kita bisa mengikuti ya logat, nada, tajwid dari ya syekh tersebut. Asalkan jangan gonta-ganti. Kalau gonta-ganti nanti bingung. Yang ini panjangnya sekian, yang ini berhentinya sekian. Nah, itu boleh seperti itu. Kalau yang memang sukanya selera Indonesia kan banyak syekh-syekh kita ya yang hafal Quran atau ya para hufaz-hufaz kita baik yang cilik maupun yang remaja maupun dewasa. Nah, dengan demikian berharap kita akan tidak asing baca Al-Qur'annya dengan tilawah-tilawah yang bagus seperti syekh-syekh ustadz-ustadz yang ada di audio. Oke, seperti itu. Baik. Nah, mungkin Ustaz sekalian juga langsung untuk kesimpulan dan juga closing statement untuk pembahasan kita ya, hari ini. Ya, seperti yang saya sampaikan ya, sahabat iDream, mulailah belajar tilawah bareng sama audio. Tapi bukan meninggalkan guru. Tak laki dengan guru untuk belajar tajwid, belajar makharijul huruf itu harus. Karena ustadz di audio gak akan bisa merubah karena namanya, kecuali kalau belajarnya online. Tetap harus talaki sama guru. Tapi yang saya maksud tilawah bareng sama audio agar mengakrabkan telinga kita dengan bacaan-bacaan yang bagus. Dan ya, dengan mengakrabkan telinga kita, maka kita pun sudah terbiasa mengikuti bacaan seperti syekh-syekh yang ada di audio itu. Jangan nyoba cuma sekali, nyobanya setahun. Jangan nyoba cuma setahun, nyobanya dua tahun. Berkali-berkali, nanti dengan sendirinya bacaan kita bisa nada-nadanya, tajwidnya sama dengan syekh tersebut. Itulah yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah, langsung talaki. Jadi seperti itu saran saya. Berarti mumpung masih ada ya 20 hari lagi menuju Ramadan, carilah di audio-audio online mana kira-kira ustadz yang nafasnya sama sama kita. Ya, kemudian nadanya juga cocok sama kita. Waktunya juga sama sama kita. Moga-moga dengan ikhtiar ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk akrab dengan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sahabat iDream, akhirnya kita sampai di penghujung program untuk Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini, edisi Fika Wanita. Kita sudah hampir 1 jam 30 menit menemani Anda bersama Ustazah Nur Hamidah membahas tema kita tentang bulan Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an ya. Terima kasih Ustazah, jazakallah sudah bersama kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat nih, terutama untuk kaum muslimah untuk menghadapi bulan suci Ramadan ya, untuk tetap bisa bertilawah, tetap bisa menyelesaikan target-targetnya walaupun nanti mengalami masa haid. Sudah tadi ada inspirasi, ada tips-tips yang diberikan Ustazah agar tetap bisa capai target ya untuk memenuhi tilawah dan juga target pembaca Al-Qur'an Anda di bulan suci Ramadan. Jadi enggak ada alasan lagi ya, wah saya haid jadi tidak bisa baca Al-Qur'an, tidak bisa menamatkan Al-Qur'an, tidak bisa khatam di bulan ini. Tapi ada cara lain ya yang diajarkan oleh Ustazah Nur Hamidah, diberi tipsnya untuk Anda tadi sahabat iDream. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio dan yang mendengarkan live streaming di www.idreamradio.id, ataupun juga untuk Anda yang nanti mendengarkan kita juga mendengarkan melalui channel YouTube iDream Radio ya. Jadi Anda bisa selain mendengarkan audionya di radio, Anda juga bisa menikmati konten videonya yang kami sajikan di channel YouTube iDream Radio. Saya Rudi Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.